Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-136 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah, wa amma ad-darajatu tsaniyah, dan adapun derajat yang kedua, derajat yang pertama yang terdiri dari dua perkara atau dua tingkatan, al-ilm wal kitabah, sudah kita bahas kemarin. Adapun derajat yang kedua, maka terdiri dari dua tingkatan juga. Tingkatan yang pertama adalah martabatu al-masyiah, tingkatan al-masyiah yaitu kehendak. Kemudian tingkatan yang kedua dalam derajat ini adalah martabatu al-khalq, tingkatan penciptaan. Wa amma darajatu tsaniyah, adapun derajat yang kedua, fahiya masyiatullah an-nafidhah wa qudratuhu asy-syamilah. Maka dua perkara tadi adalah masyiatullah, kehendak Allah yang an-nafidhah, kehendak Allah yang senantiasa terlaksana, yaitu meyakini bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini adalah perkara yang pertama di dalam derajat yang kedua ini, yaitu tentang masyiatullah, beriman dengan masyiatullah azza wajal yang an-nafidah, yang senantiasa terlaksana. Dan masyiatullah di sini adalah nama lain dari al-iradah al-kauniyah, sudah berlalu ketika beliau menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat masyiah bagi Allah azza wajalla atau sifat iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya di sana ada iradah kauniyah dan di sana ada iradah syar'iyah. Dan sudah kita sebutkan perbedaannya. Iradah kauniyah atau masyiah itu pasti terjadi. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah azza wajalla, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Adapun iradah syar'iyah, maka ini berkaitan dengan kecintaan Allah, dan belum tentu apa yang Allah cintai tersebut terjadi menjadi sebuah kenyataan. Allah SWT menginginkan Islamnya Abu Lahab, yaitu Allah senang apabila Abu Lahab beriman kepada Rasulullah SAW, masuk Islam, dia dan juga istrinya. Ini adalah iradah syar'iyah Allah SWT berkaitan dengan kecintaan Allah. Apakah iradah syar'iyah tersebut terjadi pada Abu Lahab sehingga dia masuk ke dalam agama Islam? Jawabannya tidak. Allah cinta apabila Abu Lahab masuk ke dalam agama Islam, tapi ternyata tidak terjadi. Jadi iradah syar'iyah tidak mengharuskan kejadiannya. Adapun iradah kauniyah maka mengharuskan kejadiannya. Sehingga di sini disifati dengan an-nafidah, yang pasti terjadi. Wa qudratuhu asy-syamilah, dan beriman dengan kekuasaan Allah yang menyeluruh. Dan ini adalah martabat yang kedua dalam derajat ini. Martabat yang kedua dalam derajat ini yaitu martabatul qudrah, atau dalam istilah yang lain martabatul khalq, tingkatan penciptaan. Karena al-khalq ini adalah a'zamul qudrah, sebesar-besar qudrah adalah al-khalq, yaitu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali, kemudian dia menjadi ada. Maka kudratullah, kekuasaan Allah adalah syamilatun, adalah menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Berarti menyeluruh semuanya. Dan istilah yang lain adalah martabatul khalq, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan zat dan juga menciptakan sifat, menciptakan zat makhluk dan juga menciptakan sifat-sifat makhluk. Maka kudratullah adalah syamilah semuanya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, menciptakan makhluk dan juga menciptakan sifatnya dan juga menciptakan perbuatannya. Kemudian beliau menyebutkan wa huwal imanu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan yang dimaksud adalah beriman bahwa apa yang Allah kehendaki, kana, terjadi. Kalau Allah SWT mengendaki seseorang tertimpa musibah, maka akan terkena. Allah menghendaki seseorang cerdas, maka dia akan menjadi cerdas. Allah menjadikan seseorang menjadi orang kaya, maka akan menjadi orang kaya. Akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Berbeda dengan kita, makhluk. Banyak kehendak di dalam hati kita, dan banyak di antaranya yang tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan. Adapun kehendak Allah, iradah kauniyah, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu, maka abadan mustahil dia akan terjadi. Ini namanya masyiatullah an-nafidah. Ini adalah kehendak Allah yang an-nafidah, yang pasti terlaksana. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya', wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendakinya ya Allah, maka tidak akan terjadi. Ini adalah termasuk makna dari beriman dengan masyiatullah. Harus kita yakini demikian. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini kalau dipikirkan oleh seorang hamba dan direnungi, maka insya Allah akan berpengaruh besar terhadap keimanan dia. Berpengaruh besar terhadap ketawakalan dia. Ketergantungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan masyiatullah. Dan terjadi apapun di depannya, baik berupa kenikmatan maupun musibah, kalau dia meyakini tentang masyiatullah, tentang ilmu Allah, tentang kitabat Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hati seseorang. Wa annahu ma fis samawati wa la fil ardi min harakatin wa la sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi berupa gerakan, sesuatu yang bergerak. Angin, kedipan mata kita, detak jantung kita, mulut kita yang sedang berbicara. Tidak ada di langit maupun di bumi sesuatu yang bergerak. Wala sukunin, dan tidak ada sesuatu yang diam. Diamnya rumah yang sedang kita tempati sekarang. Diamnya benda atau meja yang sedang kita pakai sekarang. Kenapa dia diam? Karena Allah SWT menghendaki dia diam. Sebagaimana Allah SWT yang menghendaki mata kita berkedip dan jantung kita bergerak, demikian pula yang menghendaki untuk diamnya meja kita, ini adalah Allah SWT. Itu bukan diam karena sendirinya. Jantung kita tidak bergerak karena sendirinya. Itu karena Allah SWT yang menghendaki. Tidak mungkin dia diam kecuali dengan kehendak. Dan tidak mungkin dia bergerak kecuali dengan kehendak Allah. Illa bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan masyiatullah. Ini juga kalau direnungi oleh seseorang, maka akan merasakan kedekatan dengan Allah. Melihat sesuatu, ingat Allah, bahasanya Allah tidaklah menjadikan barang ini diam kecuali dengan kehendak Allah. Di tengah lalainya manusia dengan faedah-faedah seperti ini, kemudian dia memikirkan tentang ciptaan Allah SWT dan segala sesuatu adalah dengan masyiatullah, maka ini akan menggiring seseorang untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak ada di dalam kerajaannya sesuatu yang dia tidak inginkan. Ada misalnya makhluk mati tanpa keinginan dari Allah, ini enggak mungkin. Batu terbang tanpa keinginan dari Allah, enggak mungkin. Tidak ada di dalam kerajaan Allah sesuatu yang terjadi bukan dengan kehendak Allah SWT. Pasti semuanya adalah dengan kehendak Allah. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sekarang masuk pada penjelasan martabatul qudrah atau al-qalb. Yaitu bahwasanya Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Minal mawjudat wal ma'lum. Baik perkara tersebut adalah sesuatu yang ada ataupun sesuatu yang tidak ada. Yang ada Allah SWT mampu untuk menjadikan dia tidak ada. Dan yang ma'lum, yang tidak ada, Allah SWT mampu untuk menjadikan dia ada. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Fama min makhluqin fis samawati wala fil ard illallahu khaliquhu subhanahu. Maka tidak ada sesuatu yang diciptakan di langit maupun di bumi. Sesuatu yang diciptakan bisa berupa zat, bisa berupa sifat, ya sifat pemarah, sifat pemaaf, itu kan diciptakan juga oleh Allah. Ibadah maupun maksiat, ketaatan maupun maksiat. Maka tidak ada sesuatu yang diciptakan di langit maupun di bumi illallahu khaliquhu, kecuali Allah SWT, dialah yang menciptakan. Berarti inilah martabatul qudrah atau martabatul al-khalq. Allah SWT mengatakan Allahu khaliqu kulli syai. Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Di sana ada yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung seperti hewan, dan di sana ada yang diciptakan oleh Allah secara tidak langsung tapi melalui perantaraan manusia. Manusia yang secara langsung membuat laptop ini misalnya. Tapi siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan besi? Siapa yang menciptakan bahan-bahan yang dipakai untuk laptop ini? Allah SWT dialah yang menciptakan. Berarti kembali semuanya, Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu. La khaliqa ghairuhu wa la rabba siwa. Tidak ada pencipta selain Allah di alam semesta ini. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Allah yang menciptakan semuanya, zatnya maupun sifatnya maupun keadaan seseorang. Wa la rabba siwa, dan tidak ada rab selain Allah. Dan rab ini adalah terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah al-khaliq, yang menciptakan, ar-raziq, yang memberikan rezeki, al-mudabbir, dan dialah yang mengatur. Atau al-muslih li ghairihi, yang memperbaiki yang lain. Berarti rab di sini lebih umum daripada khaliq. Kalau rab ini mencakup di dalamnya yang mengatur, memberikan rezeki, mencipta. Illallahu khaliquhu subhanah la khaliqa ghairuhu wa la rabba siwahu. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Berarti kalian diciptakan oleh Allah dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan berupa sifat, berupa ibadah, berupa maksiat adalah Allah SWT yang menciptakan juga. Dan Nabi SAW mengatakan innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'atah. Sebenarnya Allah SWT dialah yang menciptakan segala pelaku atau semua pelaku dan san'atahu dan apa yang dia lakukan. Jadi pekerjaan dia yang menciptakan adalah Allah, pelakunya juga yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan bahwasanya atas dasar apa pembagian menjadi dua derajat. Ada yang mengatakan bahwasanya derajat yang pertama ini adalah sesuatu atau dua perkara yang mendahului al-maqdur. Al-qadar atau takdir yang mendahului al-maqdur. Al-maqdur itu yang ditakdirkan. Al-ilmu wal-kitabah, kapan itu? Dulu, sebelum terjadinya yang ditakdirkan. Adapun derajat yang kedua, itu al-masyi'ah dengan al-qudrah, atau martabatul masyi'ah dengan martabatul al-khalq. Maka ini bersamaan dengan maqdurnya, bersamaan dengan apa yang ditakdirkan. Jadi derajat yang pertama sabiqatun lil maqdur, adapun derajat yang kedua maka ini musahibatun lil maqdur, berbarengan atau bersamaan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.